الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Tiada hentinya kita senantiasa menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian sambil menunggu waktu isya kita kembali mengkaji dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita mudah-mudahan ini semuanya akan semakin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta menambah pundi amal ampun di pundi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan kita masih di kitab Kitabul Adab, dari Adabut Ta'am. Dan kita sudah masuk pada bab tasmiyah, tentang mengucapkan bismillah ketika di awal makan. Kemudian ketika kita lupa, maka kita mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ini apabila kita lupa mengucapkan bismillah di awal kita makan atau kita minum, maka disunnahkan untuk kita mengucapkan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tarhib kepada kita, di mana makanan yang tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala, atau rumah yang seseorang ketika memasukinya tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan akan menguntitnya, akan mengikutinya, dan kemudian akan ikut makan bersamanya. Namun apabila seseorang ketika masuk rumah dia mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumahnya dan ketika makan, maka syaitan pun akan mengatakan kepada kawan-kawannya bahwa tidak ada persinggahan atau tidak ada tempat tidur bagi kalian dan tidak ada makan malam. Ini pentingnya zikir dan pentingnya untuk senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penjagaan kita dari gangguan-gangguan syaitan. Kemudian hadis berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullahu taala وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. Riwayatkan dari حذيفة من اليمن رضي الله تعالى عنهما mengatakan bahwa kami apabila hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu makanan, undangan makan, artinya ketika para sahabat makan bersama Nabi alaihi salatu wasallam, maka dikatakan kami tidak akan meletakkan tangan-tangan kami sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkannya. Jadi tidak akan memulainya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya, menunjukkan tawadhu'nya dan juga kesantunan para sahabat. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Kemudian kata Hudzaifah, suatu hari suatu kali kami bersama beliau dalam satu makan bersama. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa'. Tiba-tiba datang seorang anak perempuan seakan-akan dia itu didorong. Fadhahabat litadha'a yadaha fi ta'am. Kemudian anak perempuan ini pun bersegera meletakkan tangannya di makanan tersebut. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menahan tangan anak perempuan ini. Thumma jaa rabiyun ka'annama yudfa. Kemudian berikutnya juga tiba-tiba datang seorang badui pun juga seakan-akan dia itu didorong untuk bersegera ke makanan tersebut. Fa akhadha bi yadihi, maka Rasulullah pun memegang tangan si badui ini. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, inna syaitana yastahilla at-ta'ama alla yudhkara ismullah ta'ala alaihi. Sesungguhnya syaitan ini menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Artinya syaitan akan bisa makan pada makanan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ja'a bihadhihi al-jariyah liyastahilla biha. Maka sesungguhnya setan ini datang dengan anak perempuan itu untuk agar dia bisa makan dari makanan tersebut. Fa akhadtu biyadiha, maka aku pegang tangannya. Fa jaa bihadzal arabi liyastahilla bi. Kemudian tidak berhasil dengan bawa anak perempuan ini, maka dengan si badui. Maka dia setan pun datang dengan si badui ini untuk bisa makan dari makanan tersebut. Fa akhadtu biyadihi, maka aku makan dengan aku pegang tangannya. Walladhi nafsi biyadihi. Kemudian kata Rasulullah, demi yang jiwaku ada di tangannya. Inna yadahu fi yadi ma'a yadayhima. Sesungguhnya tangannya itu ada di tanganku bersama tangan keduanya. Artinya tangannya setan ada dalam pegangan tangan Rasulullah bersama dengan tangan dua orang ini. Yani bersama dengan si anak perempuan tadi dan si badui tadi. Thumma dzakara ismallahi ta'ala wa akala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian makan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya mukjizat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan gangguan syaitan ini yang datang dengan lewat si anak perempuan tadi atau si badui tadi. Maka dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah adab, menjelaskan bagaimana adabnya para sahabat di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, di mana mereka tidak mau mendahului Nabi sebelum beliau memulainya ketika makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini takriman wa ta'ziman, memuliakan dan mengagungkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini adabnya para sahabat. Maka mereka menunggu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai makan. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah, termasuk di antara adab makan, hendaknya yang muda, anak-anak ini menunggu sampai yang tua itu mulai. Demikian pula orang yang mungkin dianggap lebih mulia, lebih terhormat, dipersilakan untuk memulai terlebih dahulu. Ini termasuk diantara adab dalam pergaulan, dalam makan, demikian pula dalam berbicara. Dalam hadis yang lain pun juga seperti itu. Rasulullah SAW ketika datang waftu Bani Abdul Qais, utusan dari Bani Abdul Qais, pun ada anak muda yang bicara duluan. Maka Rasulullah mengatakan kabir kabir, mengatakan kabir kabir, yang tua dulu. Nah, Rasulullah mempersilahkan yang tua untuk berbicara. Maka ini adab yang dituntunkan oleh Nabi SAW untuk santun terhadap yang lebih tua. Karena juga Rasulullah SAW memberikan terhib, ya, berikan ancaman, siapa yang tidak menghormati kepada yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan tidak mengerti akan hak yang tua, yang lebih tua. Maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada yang lebih muda untuk disayangi dan kepada yang tua untuk kemudian dihormati. Dan ini kalau tidak seperti itu Rasul mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini bukan termasuk golongannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai gara-gara seperti itu menjauhkan kita dari masuk jamaahnya Rasulullah SAW. Maka ini kesantunan yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Dari hadis ini juga sebagai syahid dari bab yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahwa syaitan ini tidak akan mungkin mengganggu dari makanannya ahlul iman, kecuali jika tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin menyebutkan bismillah. Maka disinilah hendaknya kita senantiasa ingat sebagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, selalu mengawali dengan bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awalnya. Kalau lupa, maka kita mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Sebagaimana kemarin sudah sebelumnya sudah kita bahas, kalau kemudian tadinya setan ikut makan bareng kita, ketika kita di tengah makan kita ingat, kemudian kita mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirih, langsung spontan setan akan muntah. Akan muntah. Maka ini jangan biarkan setan menyertai kita dalam makan kita. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah bahwa setan ini mendorong kepada orang-orang yang lalai untuk dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh setan ini, agar setan pun juga bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, di mana ketika setan itu tidak berhasil dengan dirinya sendiri, dia dengan perantara mendorong orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, untuk kemudian melakukan perbuatan yang agar setan juga ikut nimbrung di dalamnya. Maka jemaah mudahkan Allah Subhanahu wa taala, ini artinya sedemikian sedemikian semangatnya, ya. Kalau tidak dengan sendiri, tidak bisa dengan langsung sendiri, maka ini pinjam, memperalat orang, ya, untuk kemudian bagaimana dirinya juga bisa memanfaatkan. Ini nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini hal yang mesti kita senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini terhadap dengan doa. Dengan doa, dengan senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa ini dituntun oleh Rasulullah SAW untuk zikir pagi dan sore, Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Huwa as-sami'ul basir. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmi syai'un. Tidak akan memberikan madarat sesuatu apapun yang disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala di langit atau di bumi. Ini senantiasa kita baca di pagi dan sore hari, bismillahi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwa as-sami'ul basir. Ini diambil faedah dari hadis ini. Kemudian juga dari hadis ini juga kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kemungkaran langsung beliau menahan. Maka di sini menunjukkan wajibnya untuk kita merubah kemungkaran bagi orang yang kalau kita tahu kalau itu satu hal yang mungkar. Karena itu kita harus mengingkarinya. Baik itu dengan hati kita, tangan kita atau lisan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Nah, seperti ini kan mampu dengan tangannya kemungkaran yang dilakukan oleh anak kita misalkan ketika boleh makan tidak mengucapkan bismillah, tahan tangannya. Agar si anak pun juga terbiasa juga dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisahnya Umar Ibn Abi Salamah. Yani anak tirinya Rasulullah. Anak tirinya Rasulullah dari Abu Salamah. Karena Abu Salamah meninggal, Abu Salamah ini adalah saudara sesusuannya Rasulullah. Ketika meninggal, maka istrinya kemudian diambil oleh Rasulullah, Ummu Salamah. Karena ini punya anak kecil namanya Umar. Umar Ibn Abi Salamah. Dan kasusnya adalah sebagaimana dulu sudah kita bahas ini. Maka ini bimbingan Nabi SAW terhadap anak-anak pun juga demikian. Jadi dididik dari kecil. Kemudian dari sini jelas adalah wajibnya untuk kita merubah kepada kemungkaran. Tentunya kalau itu adalah namanya kemungkaran bagi yang kita tahu. Dan ini dengan maratib ya. Dengan tangannya jika kita mampu, dengan lisannya atau dengan hatinya. Tinggal kemudian adalah melihat bagaimana keadaan. Karena tentunya namanya kemungkaran, kalau kemudian kita ingkari, pengingkaran kita itu akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, maka ini pun juga tidak boleh kita mengingkari dengan, atau tidak boleh kemudian kita menjadi sebab yang mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Maka dalam mengingkari kemungkaran pun juga melihat kepada masalih dan mafasih. Tetap menimbang kepada maslahat dan madharat. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian hantam kromo ya, asal-asalan ini tidak. Kemudian dari hadis ini menunjukkan bahwa setan itu makan secara hakiki dan juga minum secara hakiki. Dan juga setan itu juga punya dua tangan yang digunakan untuk makan dan untuk minum. Nah, Rasulullah juga mengatakan bahasanya setan itu suka makan dan minum dengan tangan kiri. Dan dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ya bahwa Rasulullah memegang tangannya berada bersama dengan tangan dua orang tadi. Ini secara hakiki. Dan tentunya kita memahami seperti itu dengan hadis Rasulullah SAW meskipun kita tidak melihatnya. Kita tidak melihatnya namun kita meyakininya karena itu yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita. Ya jelas ya memberikan Allah Subhanahu wa taala tuntunan dari Nabi SAW untuk kita senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang dimana syaitan ini bisa melihat kita dari sisi kita tidak bisa melihat mereka. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka itu bisa melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat kepada mereka. Karena itu kita berlindung kepada dari mereka ini dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah dari mereka ini. Ini jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, qala wa Umayyah Ibnu Makhshay As-Sahabi radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kul falam yusammi Allah hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah falamma rafa'aha ila fihi qala bismillah awwalahu wa akhirah فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل ماه فلم ذكر فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه رواه أبو داود النسائي. Dari Abu Makhshi, dari Umayyah ibn Makhshi as-Sahabi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Wa rajulun ya'kul, dan ada seorang yang sedang makan. Namun dia tidak menyebut nama Allah sampai tidak tersisa dari makanannya kecuali tinggal satu suap saja. Tinggal satu suapan saja. Maka ketika diangkat satu suapan terakhir ini diangkat ke mulutnya, dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Kalau pada lafaz yang pertama bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, di sini bismillahi awwalahu wa akhirah, dua-duanya boleh ya. Ini lupa dari awal tidak menyebutkan bismillah ketika tinggal luqmatun akhirah ya, tinggal suapan yang terakhir, dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, kemudian mengatakan senantiasa setan ini makan bersamanya. Ini bersama orang tadi ketika sebelum menyebutkan bismillah. Falamma dzakara smallah, maka tatkala orang itu menyebut nama Allah, istaqa'a ma fi batnihi, memuntahkan apa yang di perutnya. Memuntahkan apa yang di perutnya. Ini jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih dengan banyak syawahid. Sahih dengan banyak syawahidnya. Dan tentunya dalam menguatkan diambil faedah dari hadis ini tentang tuntunan untuk senantiasa kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari sini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa memperhatikan keadaan para sahabatnya. Memperhatikan keadaan para sahabatnya. Dan ini tentunya yatafaqqad, melihat bagaimana keadaan para sahabatnya dengan keadaan mereka dalam ibadahnya, dalam perilakunya. Mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan juga memperhatikan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi, sampai kemudian dari makan kemudian tidak menyebutkan bismillah, menyebut nama Allah, kemudian sampai ingat dan kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya adalah memberikan manfaat dengan apa yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam ini merupakan mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam, diperlihatkan kepada beliau bagaimana setan itu ikut makan bersama dengan orang tadi. Ini dilihat kepada Rasulullah dari setan yang ikut makan bersama dengan orang tadi. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah tentang bolehnya mengkhabarkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang kesalahan yang dilakukan oleh sahabat tadi. Ketika makan tidak menyebut nama Allah, maka setan pun ikut makan bersamanya. Ikut makan bersamanya. Maka kemudian setelah mengucapkan bismillah, maka setan pun memuntahkan isi perutnya. Dan ini memberikan faedah. Pemberitahuan dari Nabi alaihi salatu wasallam ini sekaligus adalah pelajaran bagi kita sebagai umatnya untuk senantiasa menjaga diri akan bahayanya syaitan yang ikut makan bersama kita, di mana syaitan itu akan selalu bergabung dalam makanan yang tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari hadis ini juga diambil faedah bahwa setan itu tidak akan bisa mengambil manfaat dari hal yang itu disebutkan badannya nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari hadis ini, meskipun tinggal satu suapan. Ini tinggal satu suapan, ketika disebutkan nama Allah, maka syaitan pun diharamkan dari semua yang dimakannya tadi. Ya. Karena itu ini hendaknya benar-benar senantiasa kita jaga dari makanan kita. Kemudian, dan ini sunnahnya dari kita ketika kita lupa mengucapkan bismillah, untuk kita mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah atau bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kemudian dari sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Karena melihat syaitan ini memuntahkan kembali makanannya. Dan juga tertawa melihat apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Di mana setelah menyebutkan nama Allah, maka syaitan pun tidak bisa lagi mengambil manfaat dari apa yang dimakannya ini. Dan ini tentunya juga kalau dikatakan oleh Rasulullah, falamma dzakara smallahi istaqa'a ma fi batnihi, maka artinya memuntahkan apa yang di perutnya, maka syaitan juga muntah. Ya, secara hakiki. Secara hakiki, karena ini adalah kita imani karena Rasulullah mengkhabarkan demikian. Ya. Rasulullah mengkhabarkan demikian untuk kita juga, kita punya mengimani meskipun kita tidak bisa melihat setan, ya, namun kita mengimaninya karena hal itu adalah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih seperti ini. Kemudian berikutnya, qala wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi. Faja'a 'arabiyyun fa'akalahu bi luqmatayn. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innahu law samma lakafahum. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan makanan bersama dengan 6 orang dari sahabatnya. Bukan, kita lihat Rasulullah tawadhu, ya, makan bareng-bareng selalu bersama dengan para sahabat yang lain. Dan ini juga menunjukkan keutamaan makan bersama. Keutamaan dari makan bersama, dan itu kebiasaan Rasulullah dan kebiasaan para anbiya, para nabi juga seperti itu. Jadi Rasulullah SAW makan bersama dengan para sahabat, dengan 6 orang sahabat. Faja'a Arabiyyun, maka tiba-tiba datang seorang badui. Fa'akalahu biduqmatayn, maka dia makan 2 suap sekaligus. Kalau yang lainnya satu suap, satu suapan, ini langsung 2. Maka Rasul mengatakan, amma innahu law samma lakafahu. Adapun orang itu kalau seandainya dia mengucapkan bismillah, maka itu lakafakum, itu cukup, makanan itu akan cukup bagi kalian semua. Ini jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala, sisi yang lain dari hasungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan bismillah. Dan diambil faedah dari hadis ini adalah sunnahnya untuk makan bersama-sama. Meskipun itu pada sesuatu yang sedikit, ya, pada makanan yang sedikit. Dan ini Rasulullah SAW sering seperti itu. Dan ini makanan yang sedikit bersama dengan 6 orang dari sahabatnya. Dan tentunya dari hadis ini ambil faedah juga bahwa boleh untuk kita bergabung dalam makanan jika memang diizinkan. Adapun kalau tidak diizinkan, maka ya jangan. Jangan kemudian kita mutatofil, ya, ini kekanak-kanakan. Maka ikut nimbrung makan jika memang itu diizinkan. Setelah diizinkan oleh yang hadir di situ atau oleh yang punya gawe misalkan, yang punya hajat misalkan. Ya. Dan dari hadis ini juga diambil faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada makanan yang di situ disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa zikrullah, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ini akan memberikan keberkahan dalam segala sesuatu. Demikian pula dalam makanan yang kita makan. Namanya barokah, ya. Barokah ini adalah kita tidak mengerti. Yang namanya barokah ini adalah kebaikan dunia dan juga akhirat kita. Ini berkah. Maka ini yang senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan pada harta kita, pada anak-anak kita, pada istri kita, pada keluarga kita, pada kehidupan kita. Maka juga diri kita, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam pun juga dikatakan waja'alani mubarakan aynama kuntu. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Maka ini termasuk juga disunnahkan untuk kita selalu berdoa. Allahumma ja'alni mubarakan aynama kuntu. Allahumma ja'alni mubarakan aynama kuntu. Ya Allah, jadikanlah aku ini diberkahi dimanapun aku berada. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan. Artinya kalau berkahan menjadi baik dimanapun kita berada, akan kita memberikan kebaikan. Baik untuk kita dan juga baik untuk yang di sekitar kita. Dan demikian pula syahidnya di sini adalah pada makanan yang di situ disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan diberkahi. Ini makanan yang diberkahi. Makanan yang di situ disebutkan nama Allah, kemudian juga bareng-bareng, ini dimakan bersama dengan yang lainnya. Maka ini makanan yang diberkahi. Kemudian bergabungnya syaitan dan konco-konconya, ya, dalam segala sesuatu, ini akan menghilangkan keberkahan. Ya. Bergabungnya syaitan dalam makanan atau dalam perkumpulan yang di situ tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan hilangnya keberkahan. Karena itu kepada ahli iman, orang-orang yang beriman, ini hendaknya menjaga diri, membentengi diri mereka dari syaitan yang khabith ini, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan yang masuk dari semua lini atau dari segala cara yang dilakukannya. Maka kita berlindung diri kepada Allah dari gangguan syaitan dengan cara-cara yang disyariatkan, ya, dengan cara yang disyariatkan, jadi dengan doa. Maka doa adalah merupakan silahul mukmin, merupakan senjatanya seorang mukmin, dan juga merupakan benteng yastajinnu bihi, yang kita bisa membentengi diri kita dengan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Maka ini yang disyariatkan, jangan kemudian berlindung dari syaitan ini kemudian dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Agar aman dari gangguannya, kemudian dipasang sesaji misalkan atau yang semisal itu, maka ini bukan dengan cara-cara yang disyariatkan. Mungkin setan tidak akan mengganggu, tapi setan sudah berhasil. Karena apa? Keinginannya sudah dituruti, ya, kita sudah tunduk kepada syaitan. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah, manusianya itu sudah tunduk kepada syaitan, maka setan pun akan menuruti apa yang diinginkannya. Ini pun juga sekedarnya saja, di suatu saat juga akan terus seperti itu. Ini maunya syaitan adalah agar tunduk kepada dirinya dan tidak mengikuti kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, qala wa Nabi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika selesai dari makan, beliau membaca alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyyin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana. Rasulullah SAW ketika selesai dari makan, beliau membaca dua ini, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, thayyiban yang baik dan diberkahi badannya. Ghaira makfiyyin wala muwaddi'in. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun. Tidak butuh kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan dan tidak diberi makan. Ghaira makfiyyin, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Wala muwaddi'in. Dan juga tidak butuh kepada yang meninggalkannya. Ya, kalaupun kita kemudian meninggalkan Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah, ini tidak akan memberikan madharat sedikit pun. Sedang kita taat sekalipun juga tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah sedikit pun dari kemaksiatan kita atau dari ketaatan kita. Tidak akan mengurangi atau menambah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dan riwayat disebutkan di mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan lau anna ahadakum seandainya salah seorang dari kalian. Dikatakan seandainya kalian ala qalbi rajulin wahid. Dikatakan jinnikum wa insikum. Jin dan manusianya semuanya. Ala qalbi rajulin wahid. Semuanya satu hati. Dan semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan. Demikian pula seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk, baik itu manusianya atau jinnya, semuanya maksiat pun juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan makan. Kita masih bisa dibeli makan, ini masih bisa makan, ini satu hal yang nikmat sekali. Coba kita lihat, kalau kita jenguk, besuk orang sakit, gak bisa makan, subhanallah, ini kenikmatannya dikurangi. Maka kita masih bisa makan, ini satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiyyin wala muwaddi'in wala mustaghnan 'anhu rabbana. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apapun. Ini doa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini jelas, doa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak dipuji. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamd. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kenikmatan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kebaikan kepada hamba-hambanya. Dan seseorang tidak ada satu pun yang bisa mencukupi dari kebutuhannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia, semua makhluk adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada makhluknya. Semuanya diberi makan, semuanya diberi rezeki, semuanya ini diberi kenikmatan tidak tanpa terkecuali. Yang kafir, yang fajir, yang mukmin, yang taat, semuanya tanpa terkecuali mendapatkan bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita orang-orang yang beriman ini tentunya diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan di antara ahli iman pun juga ada yang diberikan kelebihan lagi. Maka kita diberikan kelebihan dengan iman dan Islam kita, maka juga masih diberikan tambahan dengan nikmatnya sunnah. Nikmatnya sunnah, kemudian nikmat taufik. Kita dimudahkan untuk menjalankan ketaatan. Dan ini adalah semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari hadis ini diambil faedah juga wajibnya untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Ini untuk senantiasa kita bersyukur. Tidak hentinya untuk kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, suka ataupun duka. Ya. Duka kok suka memuji, jelas itu satu kenikmatan. Karena di dalam duka tentunya juga ada kebaikan yang banyak. Maka kalau kita mungkin mendapatkan musibah, bagaimana? Ditanya bagaimana kabarmu? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Kita ucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Dan kalau kita mendapatkan kenikmatan, bagaimana? Sehat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Alladzi bi ni'matihi, segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya tatimmu shalihan, maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah diberi kesehatan, diberi kesuksesan, diberi kemujuran, diberi masya Allah, maka kita ucapkan seperti itu, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Tapi kalau kita sakit juga memuji kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Enggak terus kita langsung bersyukur, ya Allah banget ini. Enggak langsung begitu. Tetap kita memuji kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Ini seorang mukmin, seorang yang ngerti tentang sunnah, selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan tambahan kenikmatan. Karena di balik musibah, di balik sakitnya, di balik ini semuanya ada kebaikan yang besar. Ada kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan maslahat hambanya. Maka ini seorang mukmin suka dan dukanya selalu baik. Suka dan dukanya adalah semuanya adalah baik bagi seorang mukmin. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan beberapa hadis ini memberikan motivasi kepada kita. Dan untuk kita juga lebih introspeksi diri kita, meskipun kelihatannya masalah sepele, hanya masalah makan, namun ternyata bisa meremeh kepada masalah yang besar, di mana syaitan akan bisa masuk kepada kita dengan makanan tatkala kita makan tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan taufik dan bimbingannya, diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu lidzalikal qadir alaihi wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.